Kalau ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidup. Jauh ku dengar lagu di kehendak.